Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita sedang membahas syarat yang kedua, yaitu tidak mengandung unsur gharar, spekulasi judi. Terakhir yang kami sampaikan adalah menukil keterangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dari kitab Zadul Ma'ad. Dan kami ikuti dengan keterangan termasuk dalam kategori jual beli, menjual yang mengandung unsur gharar adalah seseorang yang memiliki barang dengan cara membelinya, tetapi dia belum menggenggam barang beliannya, belum menguasainya secara penuh. Lantas dia sudah menjualnya kepada orang lain. Memang dia sudah memilikinya, sudah. Dia sudah membelinya dengan akad yang sempurna. Sudah tidak menyisakan khiyar majelis, sudah jadi miliknya, sah. Tetapi masalahnya, barangnya belum dikuasai penuh oleh dia, belum digenggam, belum dikuasai penuh. Belum diangkut misalkan dari toko ya, penjualnya. Belum dia pindahkan ke tokonya, ke rumahnya, belum dia kuasai penuh. Lantas dia sudah menjualnya. Dia sudah menjualnya. Ya, ini termasuk gharar. Nah, ini termasuk perkara yang haram, mengeruk laba dari barang sebelum diangkut dari tempatnya. Sebelum digenggam, sebelum dikuasai penuh. Nah. Sisi gharornya sudah sampaikan tadi. Boleh jadi penjual tidak menyerahkan barang itu kepada dia. Apalagi kalau penjual melihat dia telah mengeruk laba dari barang itu sebelum diangkut dari tempatnya. Bisa saja ia berusaha membatalkan akad dengan mengingkari misalkan, atau dengan rekayasa untuk membatalkannya. Di samping itu juga dikhawatirkan akan timbul kebencian, timbul permusuhan antara keduanya, antara pembeli dengan penjual ini tadi. Ya, ketika pembeli sudah menjualnya ke orang lain, dilihat sama penjual, ya, akhirnya timbul kebencian, permusuhan. Nah, karena melihat ini sudah mengeruk laba yang besar dari barangnya yang sudah dijualnya. Nah, ini nanti akan diterangkan lebih detail pada syarat ketiga. Nah, pada syarat pemilik barang. Nah, pemilik harta. Nah, ini butuh penjelasan yang lebih panjang. Karena butuh penjelasan mengenai kriteria menggenggam atau menguasai barang yang telah dibeli sehingga dengan itu sudah boleh menjualnya, ini juga butuh rincian. Insyaallah nanti pada syarat ketiga. Selanjutnya ya, akan diterangkan apa-apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah dalam matan. Contoh-contoh disebutkan oleh beliau. Nah, contoh pertama yang beliau sebutkan adalah jual beli budak yang melarikan diri. Nah, dan binatang yang lepas. Sisi gharornya spekulasi judinya adalah karena budak dan binatang yang lepas ini tidak diketahui tempat beradanya. Nah, ataupun diketahui tempat beradanya, andaikan diketahui tempat keberadaannya, posisinya, tetapi tidak mampu untuk diambil karena dia dalam kondisi lari, lepas. Nah, jadi penjual tidak mampu menyerahkannya, pembeli juga tidak mampu mengambilnya karena sedang melarikan diri, sedang lepas. Sementara harganya tentunya lebih rendah dari biasanya, tentu dijual murah. Nah, dan demikian jika budak itu kembali, binatang itu yang lepas itu kembali, pembeli beruntung karena ia mendapatkan dengan harga murah. Jika tidak kembali, ya, tidak didapatkan, maka penjual yang beruntung dan pembeli yang rugi karena kehilangan uang, sementara yang dibelinya tidak berhasil dia dapatkan. Nah, ini spekulasi judi, gharar. Nah, jadi masuk dalam keumuman makna hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menaha an bai'il gharar, melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dalam masalah ini sebenarnya ada hadis yang panjang, itu hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, ini dikeluarkan oleh Ahmad Ibnu Majah dan yang lainnya. Di antara dalam hadis itu disebutkan sekian model-model jual beli yang mengandung gharar. Ya, salah satu yang disebutkan pada hadis itu adalah wa an syira'il 'abdi wa huwa abiq. Dan Nabi SAW melarang dari pembelian budak yang dalam keadaan sedang melarikan diri. Tetapi hadis itu dhaif dari segi riwayat hadis dhaif. Tetapi dari segi makna, model-model jual beli yang disebutkan pada hadis itu termasuk, seluruhnya termasuk dalam keumuman makna hadis Abu Hurairah, termasuk mengandung unsur-unsur gharar. Nah, segolongan fuqaha Hanabilah ada yang berpendapat jika pembeli mengetahui tempat beradanya, jika pembeli tahu budak itu sedang berada di sana, hewan yang lepas itu sedang berada di sana, tahu posisinya, dan dia mampu mengambilnya dengan mudah, secara perhitungan dia, perhitungan pembeli, mampu mengambilnya dengan mudah, ya, maka dianggap sah oleh sebagian fuqaha Hanabilah. Nah, menurut sebagian fuqaha Hanabilah itu sah dan tidak mengandung gharar. Apakah benar pendapat ini? Ibn Utsaimin rahimahullah mengatakan yang dimurajihkan pendapat itu kuat, tetapi harus ada syaratnya. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah, dengan syarat pembeli harus memberitahu penjual bahwa dia tahu tempatnya dan mampu mengambilnya agar dijual dengan harga harga yang pantas. Karena kalau dijual dengan harga yang murah tetap ada gharornya. Nah, jadi Ibn Utsaimin rahimahullah mendukung pendapat itu, tapi dengan syarat pembeli harus menginformasikan kepada penjual bahwa dia tahu posisinya dan dia bisa mengambilnya dengan mudah agar dijual dengan harga yang pantas. Ya. Nah. Nah, berdasarkan pendapat ini, kalau ini ditempuh, jika Allah takdirkan di luar perhitungan dia, qadarullah wa ma syaa fa'al, ternyata pembeli tidak berhasil mengambilnya. Maka di sini ia berhak melakukan fasakh, pembatalan akad. Itu solusinya. Dia boleh membatalkan akad, berhak membatalkan akad. Difasakh. Baik. Yang mungkin juga biasa terjadi adalah ikan dalam air. Nah, bolehkah jual beli ikan yang ada dalam air? Nah, ikannya belum ditangkap, tapi ada dalam kolam. Nah, jawabannya, jual beli ikan dalam air yang banyak, airnya banyak, itu termasuk gharar, termasuk spekulasi judi. Kenapa? Karena pembeli tidak mampu mengambilnya. pembeli tidak mampu mengambilnya. Baik, jadi termasuk dalam keumuman makna hadis Abu Hurairah. Adapun jika ikan itu berada dalam kolam tertutup yang berair bening, ikan-ikannya terlihat, maka ada rincian. Perhatikan, kalau ikan itu berada di kolam tertutup, kolamnya tertutup, bukan kolam yang silih berganti airnya, keluar masuk, tidak, kolamnya tertutup, jadi ikannya tidak keluar-keluar dari kolam itu, ada, tetap mesti ada dalam kolam itu. Kemudian airnya bening, sehingga ikan-ikan yang ada di situ terlihat. Kemudian dia menjual, ya, salah satu sebagian ikan itu. Nah, apakah ini juga tetap mengandung gharar? Ada rinciannya. Jika mudah diambil tanpa kesulitan, mudah ditangkap tanpa kesulitan, sah. Dan ini tidak mengandung gharar. Jika sulit diambil dan melelahkan, jika sulit diambil dan melelahkan, menurut mazhab Syafi'i dan sebagian fuqaha Hanabilah tidak sah. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah merajihkan pendapat ini. Jika sulit diambil dan melelahkan, ya, tidak sah menurut mazhab Syafi'i dan sebagian fuqaha Hanabilah. Ibnu Utsaimin mendukung, merajihkan ini, karena itu mengandung gharar. Jadi hanya sah jual beli ikan dalam kolam tertutup yang berair bening sehingga ikan-ikannya terlihat, ya, diperjelas mana yang di akan dibeli, diketahui keadaannya, sifatnya, karena terlihat, ya, hanya boleh jika, apa syaratnya tadi? Mudah diambil tanpa kesulitan. Adapun jika sulit diambil dan melelahkan, Ibnu Utsaimin rahimahullah merajihkan tidak sah. Wallahu a'lam. Dihindari hal itu. Naam. Contoh kedua yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, jual beli dengan mengatakan, aku menjual kepadamu salah satu dari dua barang dagangan ini. Aku menjual kepadamu salah satu dari dua barang dagangan ini. Penjual punya dua barang dagangan. Nah, kemudian dia menjual kepada pembeli salah satu dari keduanya tanpa diperjelas yang mana. Nah, sementara dua barang dagangan ini adalah dua barang dagangan yang berbeda. Harganya juga berbeda. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Kemudian dijual, saya jual salah satu dari dua barang dagangan ini. Kemudian terjadi akad, kemudian dibayar. Setelah akad, ya, baru kemudian dia, ya, akan menjatuhkan pilihan pada salah satunya. Nah, kalau ternyata pilihannya jatuh pada barang yang lebih murah dari harga tersebut tadi yang disepakati pada akad, berarti dia telah rugi, yakni pembeli rugi. Kalau ternyata jatuhnya pada barang yang lebih mahal, berarti pembeli beruntung. Nah, jadi sudah akad, sudah ditentukan harga disepakati, akad sudah. Nah, setelah itu baru diraba misalkan, yang ini. Nah, ternyata yang keluar apa? Yang murah misalkan. Ah, sudah. Penjualnya yang menang. Ya kan? Pembelinya enggak kalah. Ya, seperti orang berjudi lah. Nah, kalau ternyata yang kena adalah yang mahal, ya, pembelinya yang beruntung karena dia sudah beli dengan harga lebih murah dari barang tersebut. Nah, contoh berikutnya disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah jual beli tanah seukuran sejauh lemparan batu dan semisalnya. Nah, jadi sudah terjadi akad dengan harga yang disepakati, kemudian barang yang dibeli adalah seukuran tanah sejauh jatuhnya lemparan itu. Nah, akad sudah terjadi, harga sudah disepakati, baru kemudian melempar. Nah, baik, judi kan ini? Hah? Nah, judi, spekulasi judi. Baik, jadi ini masuk dalam keumuman makna hadis Abu Hurairah, termasuk yang dilarang karena mengandung gharar. Dan secara khusus pada hadis Abu Hurairah itu sudah disebutkan lafadznya secara lengkap, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati wa an bai'il gharar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan sistem batu. Tadi sudah kita dengar ya, dengan sistem batu, dan melarang dari jual beli dengan sistem gharar. Apa makna sistem batu? Nah, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama menafsirkan hadis ini. Ada beberapa tafsir ulama mengenai makna sistem batu, jual beli dengan sistem batu. Apa makna jual beli sistem batu? Nah, ada beda pendapat. Tetapi seluruh tafsir tersebut merupakan model jual beli dengan sistem penggunaan batu yang semuanya masuk tercakup dalam hadis, dan semuanya termasuk dalam kategori jual beli yang mengandung gharar. Ya. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Nah, ini termasuk gharar, spekulasi judi, karena tidak ada kejelasan. Jadi sudah jatuh akad, disepakati harga, baru kemudian melempar. Kalau lemparannya kuat, batunya jatuh ya seukuran, sejarak yang lebih jauh dari ukuran yang pantas untuk harga yang telah disepakati, pembelinya beruntung. Nah, ternyata dia melempar kuat. Nah, dan jauh, misalkan ternyata ukuran tanah yang dia dapat dengan lemparan itu, nah, ukurannya lebih luas daripada harga yang pantas dibayar dengan harga yang sudah disepakati. Berarti beruntung dia. Jika jatuhnya lebih dekat, lemah lemparannya, nah, ukuran tanah yang dia dapatkan ya lebih sedikit, ya lebih pendek daripada sepantasnya harga itu. Nah, yang tadi sepakati, maka di sini penjual yang beruntung. Nah, tafsir model lain dalam menafsirkan hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli dengan sistem batu, adalah jual beli pakaian yang terkena batu yang dilemparkan ke setumpuk pakaian. Di sana ada beberapa pakaian menumpuk, kemudian terjadi akad. Nah, dengan harga yang disepakati, nanti dilempar batu ini, ya, yang mana yang kena itu yang diambil. Harga sudah disepakati, akad sudah jatuh. Sudah, setelah itu harga sekian, sudah, akad, lempar. Nah, mana yang kena itu yang diambil. Judi. Nah, ya, jika batu itu mengenai pakaian yang lebih murah daripada harga yang sudah disepakati, berarti yang menang siapa ini? Penjual, ya. Kalau jatuhnya ke pakaian yang lebih mahal daripada harga sewa daripada akad, berarti yang menang pembeli. Nah, yang keempat yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, jual beli janin yang dikandung budak wanita atau janin dalam perut binatang yang bunting. Nah, ini mengandung unsur gharar, spekulasi judi. Ibnul Munzir dan An-Nawawi telah menukil ijma' dalam hal ini. Ibnu Qudamah juga mengatakan tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam masalah ini. Ini termasuk jual beli sistem gharar, spekulasi judi, yang termasuk dalam keumuman makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebab janin dalam perut budak wanita atau dalam perut binatang ya, tidak bisa diambil sampai janin itu lahir. Dan tidak ada kejelasan, ya, tidak ada kejelasan, karena di sini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan pertama, boleh jadi jumlahnya satu atau lebih. Ya, kan tidak diketahui berapa jumlahnya. Kemungkinan yang kedua, boleh jadi jantan atau betina. Kemungkinan ketiga, boleh jadi lahir dalam keadaan hidup atau mati. Berbagai kemungkinan-kemungkinan ini tadi, tidak ada kejelasan. Kemudian dijual, ya, dengan harga yang disepakati. Padahal tidak ada kejelasan jumlahnya satu atau lebih. Nah, kalau ternyata na'am, jumlahnya lebih dari satu. Nah, jantan misalkan atau betina dua-duanya. Lahir hidup semua, ya, menang pembelinya. Menang judinya. Dia yang beruntung. Kalau ternyata jumlahnya ya satu, ya, tetapi lahir mati, ya sudah menang. Hatta jumlahnya dua, tapi lahir mati menang penjualnya. Nah, baik. Selain keumuman makna hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa jual beli janin dalam perut induknya, ibunya, ini termasuk gharar, juga terdapat hadis khusus, ya, dalam masalah ini, yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma muttafaq alaih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli habalil habalati, yaitu jual beli janin dalam perut unta-unta yang bunting. Ya, ini salah satu tafsir hadis ini. Jual beli janin dalam perut unta-unta yang bunting. Tafsir lainnya, ya, lebih parah daripada ini spekulasinya, yaitu jual beli janin yang akan dikandung oleh janin yang sekarang ada dalam perut unta. Janin yang sekarang masih dalam perut. Yang dijual bukan janin yang sekarang, tapi yang dijual janin yang akan dikandung oleh janin ini. Nah, luar biasa jadinya. Nah, dua-duanya mengandung gharar, tapi yang kedua lebih parah. Nah, sesuatu yang tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Nah, yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, sanadnya dianggap sanadnya kuat, ya, seperti kata Sanani. Nuhya an bai'i al-madamini wal malaqih. Al-hadith, dilarang jual beli al-madamin, janin dalam perut induknya, wal malaqih, jual beli hasil perkawinan janin yang akan dihasil, jual beli hasil perkawinan, ya, jadi baru saja kawin ini hewan ini, nah, betina baru saja dikawini, nah, hasil perkawinannya itu dijual, nah, hasil perkawinannya dijual, nah, ini betina, kambing betina saja, kambing betina saya, Pak, baru saja dikawin, ya, baru saja kawin, nah, saya jual hasil perkawinannya, jadi janin yang dihasilkan nanti dari hasil perkawinan ini saya jual, silakan dibeli, harganya sekian, tawar menawar terus sepakat akot. Nah, mana hasil perkawinannya, mana? Hah? Hasil perkawinannya mana? Nah, jadi belum ada wujudnya. Bisa jadi perkawinan tadi menghasilkan, ya, janin, bisa jadi tidak. Tahu kalau menghasilkan janin tidak diketahui janinnya nanti jantan atau betina, jumlahnya satu atau lebih, nanti lahir hidup atau mati. Nah, yang jelas wujudnya sekarang belum ada. Baik. Dan juga hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi yang telah lewat, yang menyebutkan model sekian model-model jual beli yang mengandung gharar, tetapi hadis itu dhaif, ya. hanya saja model-model yang disebutkan di situ benar semua, termasuk yang dilarang karena mengandung gharar, termasuk yang disebutkan ini. Nah, yang sudah dilarang pada hadis-hadis yang sahih, ya, yang telah kita dengar. Nah, beberapa masalah yang semisal dengan ini, dan ini sangat penting bagi orang-orang yang beternak. Nah, orang-orang yang punya ternak penting bagi mereka, yaitu masalah yang dikenal dengan asbul fahl. Telah datang hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asbil fahli. Nabi SAW melarang pengambilan bayaran dari asbul fahl. Apa asbul fahl? Ada dua tafsir, ya. Yang pertama, menjual air mani pejantan yang mengawini betina. Menjual air mani pejantan yang mengawini betina. Nah, seseorang punya kambing jantan, mengawini, ya, hewan betina milik orang lain. Nah, dia jual itu air mani pejantan yang mengawini betina itu, dia jual, dia hargai. Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Tafsir yang kedua, mengambil upah atas penggunaan pejantan mengawini betina. Mengambil upah atas penggunaan pejantan mengawini betina. Pejantan ini, ya, disewa, yakni. Nah, semacam disewa. Ketika digunakan pejantannya untuk mengawini betina itu, maka dia minta bayaran upah karena pejantannya telah digunakan untuk mengawini betina itu. Minta bayaran upah. Nah, Al-Imam Al-Bukhari termasuk di antara ulama yang berjalan di atas makna yang kedua ini, dan beliau mengeluarkan hadis ini pada kitab Al-Ijarah, kitab, ya, sewa menyewa. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa sebenarnya makna yang kedua ini tadi tetap kembali kepada makna yang pertama. Nah, karena penggunaan pejantan mengawini betina itu hanyalah wasilah, faktor yang bertujuan ujung-ujungnya agar maninya membuahi air mani betina yang dikawininya. Jadi ujung-ujungnya juga penjualan air mani pejantan itu. Nah, makna yang pertama, bahwa makna asbul fahl adalah penjualan air mani pejantan yang mengawini betina, itu didukung oleh hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayat Muslim. Lafadznya, nahā Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bay'i dhirabil jamali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjual air mani unta pejantan yang mengawini betina. Nah, kesimpulannya, kata Ibnu Hajar, bagaimanapun cara menafsirkan hadis ini, ya, hadis tersebut menunjukkan haramnya menjual dan menyewakannya. Jadi haram menjual air mani pejantan itu, haram menyewakan pejantan itu untuk mengawini betina. Sama, semuanya terlarang. Apa sebabnya? Karena air mani itu tidak berharga. Apa nilainya air mani pejantan itu? Tidak berharga. Nah, kemudian tidak diketahui. Tidak diketahui kadarnya, tidak diketahui. Hasilnya juga tidak diketahui, tidak jelas berhasil tidaknya. Jumlah hasilnya nanti berapa tidak diketahui. Nah, kemudian hasilnya apakah nanti bertahan hidup atau tidak, yakni lahir selamat atau mati. Iya, tidak diketahui. Tidak diketahui hasilnya. Nah, dan tidak mampu diambil. Tidak mampu diambil. Nah, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan bahwa hadis Ibnu Umar, Nabi SAW melarang dari asbul fahl, itu meliputi larangan menjual ya air mani pejantan itu yang mengawini betina, dan larangan menyewakannya, ya, menyewakannya untuk mengawini betina. Baik. Jumhur ulama, al-Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur mayoritas ulama berjalan di atas hadis tadi. Nah, dirujukkan oleh Ibnu Hajar, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, As-Sun'ani, Ibnu Utsaimin. Mereka semua merujukkan pendapat ini, melarang asbul fahl berdasarkan hadis Ibnu Umar. Berdasarkan ini, tidak boleh bagi pemilik hewan jantan, ya, pejantan, mengambil bayaran atas penggunaan hewan pejantannya mengawini betina orang lain. Tidak boleh. Nah, berdasarkan ini, dengan demikian, jika datang seseorang meminta agar hewan pejantan miliknya digunakan olehnya untuk mengawini hewan betinanya, ia tidak boleh menghalangi. Tidak boleh menghalangi selama tidak bermudarat padanya atau pada pejantan itu. Nah, kalau tidak ada mudaratnya kepada dia, pemiliknya, atau tidak ada mudaratnya kepada pejantannya, tidak boleh menghalangi. Biarkan pejantannya itu dipakai. Adapun kalau dia termudaratkan, misalkan pejantannya tubuhnya kurus, nah, kalau dipakai akan mudaratkan dia, bisa sakit misalkan, boleh dia menghalangi. Ya, boleh dia menghalangi. Yang mengatakan, maaf, saya tidak bisa memberikannya karena tidak mungkin kan, ini hewannya seperti ini, lemah. Nah, adapun mengatakan boleh tapi dibayar, tidak bisa. Nah, karena terlarang, sudah kita dengar tadi, mengandung ghoror. Ya, karena air mani itu tidak berharga, hasilnya kalau dia mengawini betina juga tidak jelas, kemudian tidak mampu diambil. Nah, maka itu termasuk spekulasi judi kalau mengambil bayaran. Tetapi apa yang harus dilakukan oleh seorang peternak yang butuh hewan pejantan sementara pemilik hewan jantan ini tidak mau memberikan kepada dia penggunaan hewan pejantannya kecuali harus dibayar. Sementara dia butuh hewannya betina, butuh dikawinkan. Butuh pejantan dia. Sementara yang punya pejantan ini tidak mau kalau tidak dibayar. Nah, apa yang dilakukan? Kata Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Utsaimin, jika tidak ada jalan lain, ya, kecuali itu, boleh bagi dia, ya, membayarnya. Boleh bagi dia membayarnya demi memenuhi kebutuhannya, dan yang menanggung dosanya siapa? Hah? Yang menanggung dosanya adalah pemilik hewan jantan itu. Nah, dia menanggung dosanya. Nah, adapun kalau dia meminjamkan pejantannya tanpa syarat bayaran, alhamdulillah, dia telah berbuat ihsan, jazakallahu khairan. Kemudian ketika dia kembalikan, ya, ketika selesai dipakai, kemudian peminjam memberi penghargaan atau hadiah padanya, nah, maka itu halal. Karena itu bukan akad jual beli. Itu ada penghargaan atau hadiah, tanda terima kasih. Nah, dan itu dibolehkan. Ada hadisnya. Hadis Anas bin Malik, riwayat At-Tirmidzi, disahkan oleh Al-Albani dan Al-Wadi'i. Nah, ada seorang lelaki dari Kilab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang asbul fahl, ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, inna nutriku al-fahla fanukramu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami biasa meminjamkan pejantan milik kami untuk mengawini betina orang lain, dan kami diberi penghargaan, hadiah. Farakhasalahu fil karama. Nabi SAW memberi keringanan dalam menerima penghargaan, hadiah. Boleh. Nah, yang tidak boleh adalah membuat akad, ya, jual beli. Nak menjual, minta bayaran. Apakah dianggap sebagai jual beli, yakni air mani yang jual, ataukah dianggap sebagai penyewaan, yang jelas mengambil bayaran. Ya, akad. Akad yang mengambil bayaran, maka ini yang terlarang. Nah, adapun tidak demikian, ya, gratis tapi setelah dipakai, ya, pemilik hewan betina ini yang berterima kasih, sebagai tanda terima kasih dia beri penghargaan, dia beri hadiah misalkan, maka halal. Sudah kita dengar dalilnya. Nah, contoh lainnya yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah, jual beli buah di pohon. Jual beli buah di pohon yang belum tampak matang sama sekali, walau hanya satu biji. Ini mengandung gharar, ya, spekulasi judi. Dari beberapa sisi, di antaranya terdapat ada risiko besar terkena penyakit dan terserang hama. Nah, yang kedua, akan tumbuh buah-buah yang baru, sehingga terdapat pertambahan jumlah buah dari akad yang telah disepakati. Nah, berbeda kalau sudah ada satu yang matang. Satu saja matang, ada yang matang satu, ya, berarti ini alamat bagi yang lainnya. Nah, maka di sini, ya, dalam waktu dekat akan matang semuanya, sehingga akan segera dipanen, dan ini lebih aman dari terkena penyakit dan terserang hama kalau sudah seperti ini. Dan pertambahan buah-buah yang baru juga sudah tidak ada atau sudah sedikit sekali. Nah, baik, jadi di sini kalau sudah ada satu saja yang matang itu tanda bagi yang lainnya, maka sudah boleh dijual di atas pohon. Nah, kalau mangga misalkan, tanda matangnya apa? Berubah menjadi warna apa? Kuning, ya. Kalau rambutan, dari hijau jadi apa? Merah dulu. Bukan kuning. Hah? Merah, ha? Kuning dulu baru merah. Nah, tetap kuning. Baik, kuning. Baik. Nah, jadi kalau sudah ada satu saja dari buah yang bergelantung ini di pohon, satu saja yang sudah mulai matang, berarti sudah boleh dijual di atas pohon. Sudah boleh dijual semuanya. Sudah boleh dijual semuanya. Nah, di sini ghorornya ringan, termaafkan. Nah, karena biasanya kalau sudah matang, sudah satu yang matang, berarti risiko untuk terkena penyakit atau hama itu sudah kecil. Pertambahan buah yang baru pun, nah, sedikit, itu termaafkan sudah. Nah, tetapi boleh dijual dengan syarat buah di pohon yang belum matang sama sekali, belum ada satu yang matang, boleh dijual. Dengan syarat apa? Dengan syarat langsung ditebas, langsung dipanen saat itu. Jadi langsung dimanfaatkan saat itu. Nah, jadi yang terlarang tadi, dibeli padahal belum ada tanda matang, dibeli untuk tujuan menunggu matang. Nah, ini yang mengandung ghoror. Adapun kalau dibeli dengan syarat langsung ditebas, langsung diturunkan, dimanfaatkan saat itu, maka tidak ada ghorornya. Nah, harga dengan harga yang pantas tentunya. Perkecualian dari jual beli gharar yang terlarang. Kita sudah mendengar sekian contoh-contoh yang disebutkan oleh As-Sa'di rahimahullah. Nah, perlu diketahui bahwa di sana ada jual beli gharar, ya, yang diperkecualikan. Ada yang diperkecualikan. Nah, An-Nawawi dan Ibnu Qayyim menyebutkan dua kriteria An-Nawawi dan Ibnu Qayyim menyebutkan dua kriteria yang diperkecualikan. Yang diperkecualikan artinya halal, tidak termasuk goror yang terlarang, halal. Dua kriteria yang disebutkan Ibnu Qayyim dan An-Nawawi, pertama, goror yang tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin dihindari. Contohnya, goror pada janin yang ikut terjual bersama induknya yang dijual. Nah, kita membeli hewan yang bunting, sedang hamil. Ya, akhirnya ikut terjual ya janinnya. Kita membeli induknya, maka janinnya ikut. Nah, dan cara penjualannya dengan cara penjual mengatakan, saya jual hewan saya yang bunting ini dengan harga sekian. Jadi yang dijual hewannya, induknya yang dijual. Saya jual hewan saya yang bunting ini dengan harga sekian. Nah, adapun menjual janinnya kan sudah kita pelajari, tidak boleh. Nah, adapun ini yang dijual adalah induknya. Dijual induknya tentu saja janinnya ikut terjual bersamanya. Nah, dan ini tidak mungkin dihindari karena tidak mungkin saya beli induknya keluarkan janinnya. Kan tidak mungkin. Nah, karena harus ditunggu sampai lahir. Baik. Contoh lain yang mereka sebutkan adalah pondasi yang ikut terjual dengan rumah atau bangunan yang dijual. Seseorang menjual bangunannya. Nah, pondasi yang ada ikut terjual tentunya bersamanya, sementara pondasinya tidak diketahui keadaannya bagaimana, tersembunyi. Ya, tidak mungkin dihindar, tidak mungkin yang dibeli cuma bangunan yang di atas, kemudian pondasinya tidak, padahal pondasinya itu dasarnya. Nah, padahal pondasi ini kan tidak terlihat kan di bawah. Tapi ini tidak mungkin dihindari. Ini sebenarnya ada sisi gorornya, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi pondasinya. Tidak bisa diperiksa karena di bawah. Tetapi ini tidak mungkin dihindari. Nah, otomatis dia terjual bersama bangunan yang dibeli. Yang kedua, goror yang kecil. Kriteria yang kedua yang diperkecilkan adalah goror yang kecil, ringan dan termaafkan secara adat. Menurut adat kebiasaan itu dianggap ringan, ya, kecil dan termaafkan. Nah, contohnya, pengontrakan sesuatu, penyewaan sesuatu dalam sebulan menurut hitungan bulan Qomariyah. Misalkan terjadi akad sewa menyewa rumah atau kendaraan, misalkan disewa selama sebulan dengan bayaran sekian menurut hitungan bulan Qomariyah. Nah, di mana sisi gharornya di sini? Di mana sisi gharornya, spekulasinya? Tapi ringan. Termaafkan, iya. Iya. Karena bulan Qomariyah itu terkadang 30, terkadang 29. Jadi tidak jelas. Ini nanti cuma 29 atau sampai 30. Berarti kan ada spekulasi selisih satu hari. Ini kan ringan kalau spekulasi selisih satu hari seperti ini, ringan. Termaafkan. Iya. Jadi boleh membuat akad, ya, sewa-menyewa misalkan, dengan mengatakan bahwa jangka waktunya adalah sebulan. Hitungan Qomariyah. Nah, jadi akhir bulan ini selesai. Akhir bulan ini boleh jadi 30, boleh jadi 29. Itu ringan, selisih sehari. Spekulasinya ringan, termaafkan secara adat. Nah, termasuk di dalam contoh yang disebutkan, gorornya ringan, termaafkan, menyewakan kamar mandi atau kloset dengan harga standar. Nah, pokoknya semua pemakai kalau masuk bayarannya berapa misalkan? Biasanya berapa? 1.000. Nah, padahal yang masuk beda-beda kan? Ada yang sebentar, ada yang lama. Nah, iya kan? Kadar pemakaian airnya juga, ya, beda-beda masing-masing orang. Ada yang pakai air sedikit, ada yang pakai banyak. Tapi itu sesuatu yang ya kecirinya, selisihnya sedikit. Nah, ya, tapi subhanallah, anda pernah masuk kamar mandi di Jakarta. Di sini tertulis cuci tangan saya dibayar. Nah, beda-beda harganya. Kencing, ya, buang air kecil, buang air besar, cuci tangan, cuci muka, lain lagi bayarnya. Artinya sudah keterlaluan betul ini, sudah betul-betul orang di sana sudah semuanya serba uang sudah. Nah, baik. Ya, sama dengan ini disebutkan contohnya menjual air yang diminum. Misalkan ada orang menyiapkan air, ya, di kendi misalkan atau di cerek, ya, teko. Kemudian diberi harga standar. Setiap orang yang minum di situ bayar sekian. Nah, orang yang minum beda-beda, ada yang minumnya sedikit, ada yang minumnya banyak. Tapi ini spekulasinya ringan dan termaafkan. Nah, termasuk di dalam perkecualian ini, apa yang biasa kita lakukan kalau kita membeli telur misalkan, jual beli telur. Nah, tidak mungkin telurnya dipecahkan, mungkin diperiksa di dalamnya. Rusak, iya kan? Nah, jual beli jeruk atau kelapa dan semacamnya yang terbungkus cangkang atau kulit. Sementara kebutuhan menuntut untuk diperjualbelikan dengan cara demikian. Kenapa? Karena kalau dibuka cangkangnya atau kulitnya menjadi rusak. Nah, karena itu berfungsi sebagai pelindungnya. Oleh karena itu memang biasa diperjualbelikan seperti itu. Kalau ada gorornya maka biar, kalau telur misalnya ada 1-2 biji yang rusak. Tapi itu ringan, termaafkan. Nah, ini perkecualian tadi. Jadi apa perkecualian pertama? Disebutnya Ibnu Qayyim dan Ibnu Qudamah. Ibnu Qayyim dan An-Nawawi. Naam. Ghararnya tidak mungkin dihindari. Ghararnya tidak mungkin dihindari. Kalau Ibnu Hajar membahasakan dengan bahasa lain. Kalau An-Nawawi dan Ibnu Qayyim mengatakan gharar yang tidak mungkin dihindari, kalau Ibnu Hajar membahasakan mengistilahkan sesuatu yang ikut terjual bersama inti harta yang dijual. Seandainya dijual tersendiri terpisah tidak sah. Nah, misalkan tadi contohnya janin ikut terjual bersama induknya. Kalau janin yang dijual tidak sah, gharar. Spekulasi judi yang terlarang. Tetapi sekarang yang dijual inti harta itu yaitu induknya dijual sehingga janinnya pun ikut terjual bersamanya. Nah, ini kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Nah, dia sah karena mengikut tetapi tidak sah kalau terpisah, kalau bersendirian. Nah, janin itu kalau dijual tersendiri terpisah, dihargai tersendiri terpisah, maka tidak sah. Jadi kalau dia mengatakan saya jual kambing saya ini ya dengan harga sekian, janinnya harganya sekian, maka ini tidak sah. Kambing saya ini kambing bunting sedang hamil, maka saya jual harga sekian, janinnya harganya sekian, ini tidak sah. Jadi tidak boleh dijual tersendiri ini, karena ini spekulasi judi tadi sudah diterangkan. Nah, tetapi ketika seseorang menjualnya mengatakan saya jual kambing bunting saya dengan harga sekian, ya jadi yang dijual induknya, janinnya ikut bersamanya karena intinya yang dijual induknya, adapun ini mengikut, masa mau mengikut. Kalau Ibnu Qayyim dan Nawawi bahasakan tidak mungkin dihindari ini karena tidak mungkin dipisah dari induknya, dia masih janin di dalam perut. Kalau Ibnu Hajar membahasakan ini mengikut, kalau tersendiri tidak bisa, tapi dia mengikut sah. Yasbutu taban malah yasbutu istiqlalan. Naam. Naam. Anda ingin menyelesaikan apa yang disebutkan oleh Sa'di rahimahullah. Kalau tadi yang diterangkan adalah gharar yang ada pada al-musamman, yaitu pada barang. Nah, maka sekarang gharar yang ada pada harga. Karena beliau mengatakan sa'un kana na'am, lihat kembali matannya, wasa'un kana al-gharru fi tsamani aw al-musammani, sama saja apakah gharar itu, spekulasi dulu itu pada harganya atau pada barangnya. Nah, yang sudah dibahas adalah barangnya. Nah, sekarang kita pelajari na'am gharar, spekulasi judi yang ada pada harganya. Nah, adapun dalil bahwa juga dipersyaratkan tidak boleh ada gharar, spekulasi judi pada harga. Dalilnya ada keumuman makna hadis Abu Hurairah. Nabi SAW melarang jual beli dengan sistem gharar. Kemudian yang kedua, kias, penyamaan hukum. Kalau tidak boleh ada spekulasi judi, tidak boleh ada gharar pada barang yang dijual, begitu pula sama hukumnya, tidak boleh ada gharar, spekulasi judi pada harga. Ya, berdasarkan metode kias. Contoh gharar pada harga. Seseorang, ya, membeli sesuatu dengan seonggok uang atau seikat uang yang diperlihatkannya. Barangnya ini jelas. Saya membeli barang Anda ini. Barangnya jelas, tidak ada gharar pada barangnya. Barang Anda ini saya beli dengan harga seikat uang yang saya pegang. Ya. Seikat uang yang saya pegang. Atau seonggok uang yang ada di tangan saya ini. Berapa uang yang dia ikat itu berapa jumlahnya? Tidak diketahui. Berapa onggokan uang yang ada itu? Tidak diketahui. Boleh jadi uang yang ada di tangannya, seikat uang yang ada di tangannya ini, nilainya lebih besar daripada barang yang diberi, boleh jadi lebih sedikit. Berarti mengandung gharar. Difaham ini? Nah, jadi bukan mengatakan saya beli dengan harga sekian, 200 ribu misalkan, angka diperjelas. Bukan. Tetapi dengan harganya apa? Seikat uang yang tidak jelas berapa nilainya. Atau seonggok uang yang tidak jelas berapa nilainya. Berarti kan harganya di sini tidak jelas. Gharar. Nah. Baik. Ini salah satu contoh. Nah. Termasuk gharar pada harga misalkan dia mengatakan, saya menjual barang ini, barangnya jelas. Saya jual barang ini dengan harga sesuai dengan harganya fulan. Nah, fulan ini disebutkan namanya, misalkan fulan itu Zaid. Jadi dilakukan akad, barangnya jelas, harga barang itu yang disepakati di akad itu harganya adalah sesuai harga yang ditentukan siapa? Fulan yang disebutkan Zaid misalkan. Zaid ini salah satu orang yang ada di kota itu misalkan. Setelah itu baru berangkat ke Zaid. Nah, Zaid. Zaid, tadi ini kami ada akad. Nah, barang ini dijual harganya adalah sesuai yang kamu tentukan. Coba tolong ditentukan harganya. Kemudian Zaid pun menentukan harga. Kalau dia menentukan harga yang lebih mahal, siapa yang menang? Penjualnya. Kalau dia menentukan harga yang lebih murah, yang menang pembelinya. Nah, ini gambaran gharar pada harga. Terkait ini tadi penjualan fulan ini tadi, ya, barakallahu fikum. Ibnu Utsaimin rahimahullah merujihkan pendapat yang mengatakan tidak sah, tetapi sah jika fulan tersebut adalah orang yang dikenal sebagai orang yang mengerti dalam menilai harga suatu barang. Ya. Fulan ini dikenal ahli. Fulan ini ahlinya kalau menghargai barang. Tahu betul dia. Harga ini pantas, barang ini harganya pantasnya sekian. Harga ini, barang ini harganya pantasnya sekian. Ahlinya sudah. Rujukan sudah. Jadi kalau ada orang berselisih, berapa harganya seharusnya ini barang? Merujuk ke dia. Dia yang menentukan, sudah semuanya puas. Hah? Ada enggak orang seperti itu di kota Sengkang? Di Sengkang ini ada enggak orang yang seperti itu? Yang ahli seperti itu? Hah? Hah? Tidak ada? Atau enggak dengar? Nah. Nah, misalkan ada yang seperti itu di satu kota, ada orang yang ahli seperti itu. Kemudian ketika terjadi jual beli, nah, ini di pasar ini ada pembeli tawar menawar dengan penjual, sudah alot, ya, rumit tawar menawarnya. Nah, yang pembeli khawatir kena, penjual juga ya tidak mau juga karena, nah, tidak mau rugi, akhirnya sudah begini saja. Nah, daripada capek-capek kita akot. Nah, saya beli barang Anda, harganya adalah harga yang ditentukan oleh fulan. Fulan ini yang ahli tadi. Hah? Harganya adalah sesuai penentuan fulan. Sudah terjadi akot. Akhirnya berangkat ke fulan yang ahli tadi, diminta menilai barang itu, dia pun menentukan, oh, barang ini pantasnya sekian. Sudah. Sepakat. Daripada tawar-menawar tidak ada habisnya di situ. Nah, pembeli juga khawatir kena. Ya kan di pasar kan begitu ya, kalau di pasar ya. Kalau tidak mengerti harga pasaran, sudah dilumat habis sudah. Nah. Harga harga 20 ribu bisa jadi 50 ribu. Nah, kalau nawarnya sedikit-sedikit, ditawar 50 turunnya sedikit. Ya, 47, oh langsung, ya sudah ambil pak. Senang juga dia sudah dipikirnya. Padahal harusnya nawarnya 10 ribu. Jualnya 50 ribu, tawar 10 ribu. Nah, ya, almuhim kondisi pasar seperti itu. Jadi, nah, kalau tadi dikembalikan akotnya itu ke penentuan harganya fulan, tidak ada gharar, malah aman, kan begitu. Karena fulan ini orang terpercaya, rujukan dia kalau menentukan harga barang. Nah, ini boleh. Ya. Ini barakallahu fikum. Penjelasan tentang tidak boleh ada gharar pada harga. Dan demikian selesai penjelasan syarat yang kedua. Sebenarnya ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah yang masuk pada pembahasan ini, tetapi waktu tidak memungkinkan untuk semuanya disampaikan. Ya. Mungkin nanti barangkali itu nanti masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan, yang akan dijawab di akhir daurah. Ya, kalaupun Anda lihat dan Anda ingat, ada pembahasan-pembahasan penting, ya, yang tidak ditanyakan dan butuh disampaikan kepada ikhwah, akan kami sampaikan nanti di sebagai tambahan. Nah, faedah insyaallah taala. Dengan demikian kita selesai dari pembahasan, kita anggap selesai pembahasan syarat yang kedua. Insyaallah berikutnya kita akan masuk ke pembahasan syarat yang ketiga. Nah, bismillahirrahmanirrahim.